ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Apakah pelaku kesyirikan ketika bertobat akan dikembalikan amalannya kembali? Di Al-Quran dikatakan la yahbatanna amaluk, akan hancur amalan engkau. Iya. Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Andai kata mereka berbuat kesyirikan, hancur amalan yang mereka lakukan. Jadi kalimatnya hancur, zahirnya tidak kembali lagi. Kalau dia bertobat tidak kembali lagi. Tapi dia bertobat artinya dia angkat dirinya dari kesyirikan, dia masuk ke dalam keislaman. Nah,